Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahudah wa sallam wa taslimin kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-istithna. Kemarin dibawakan definisi tentang al-istithna, dan di sana ada definisi yang lebih bagus, mencakup, yang itu dibawakan oleh Ibn Malik dalam At-Tafsir. Kata beliau, al-istithna adalah al-mukhraj tahqiqan aw taqdiran min madhkurin aw matrukin bi illa aw ma fi ma'nah bi syartil fa'idah. Singkat ya, tapi cakupannya luas. Huwal mukhraj tahqiqan aw taqdiran min madhkurin aw matrukin bi illa aw ma fi ma'nahu bi syartil fa'idah. Mustatna adalah yang dikeluarkan tahqiqan secara hakiki atau secara takdir, dikeluarkannya dari mazkur yang disebutkan atau yang ditinggalkan, dikeluarkan dengan adat berupa illa atau yang semakna dengannya, dengan syarat adanya faedah. Ucapan beliau, al-mukhraj, al-mukhraj huwa al-mukhraj, ini jenis yashmal al-mukhraj bil-badal, mencakup yang dikeluarkan dengan badal. Al-mukhraj yang dikeluarkan itu macamnya banyak, jenisnya banyak. Di antaranya mencakup al-mukhraj bil badal, apa yang dikeluarkan dengan badal. Seperti akal turrogifa thuluthahu, dikeluarkan thuluth dari ar-rogif, saya makan roti itu sepertiganya. Dengan mukhraj juga thuluth dari ar-rogif, tapi dengan apa? Perantaran badal. Juga bisa dihasilkan al-mukhraj dengan sifat nahu a'tiq raqabatan mu'minatan, a'tiq raqabatan mu'minatan, bebaskanlah budak yang mukminah. Raqabah umum, dihususkan, dikeluarkan dari keumuman kepada yang khusus dengan sifat mu'minatan, a'tiq raqabatan mu'minatan. Dan juga dengan syarat, dikeluarkan dari keumuman, uqtul az-zimmi in haraba, uqtul az-zimmi, uqtul az-zimmiya in haraba, bunuhlah kafir zimmi kalau dia berubah menjadi harbi. Wabil ghayah, dan juga dihasilkan mukhraj dengan ghayah, seperti thumma timusiyama ila al-lail, thumma timusiyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa ila al-lail, dengan ghayah. Kemudian dengan istitna yang sedang kita bahas ini, seperti fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Itu jadi ucapan beliau, al-mukhraj ini mencakup banyak jenis. Badal dicakupi, sifat juga, syarat juga, kemudian juga ghayah, dan juga mustatna dengan illa dan teman-temannya. Kemudian tahqiqan aw taqdira, dari al-mukhraj tahqiqan aw taqdira, ini tahqiqan aw taqdira, ucapan beliau tahqiqan aw taqdira isyaratun ila qismai al-muttasil wal munqati', ini mengisyaratkan kepada dua macam istitsna, yang muttasilnya dan yang munqati'. Yang tahqiqan ini muttasil, qawmal qawmu illa zaidan. Yang taqdira yang munqati', qawmal qawmu illa himara, ja'al qawmu illa sayyaratun, illa sayyaratan. Ya. Itu mencakup yang tahqiqa yang muttasil, yang takdira yang munqati'. Kemudian ucapan beliau, min mazkurin aw matrukin, dari yang disebutkan mustanaknya dan yang ditinggalkan mustanaknya, mustasnanya. Ini isyaratun ila qismai at-tam wal mufarrah, mengisyaratkan kepada dua macam jumlah yang datang sebelum ada tulis istitsna, at-tam dan mufarrah. Min madhkurin berarti yang tam, matrukin yang ditinggalkan, penyebutan mustatsnanya berarti apa? Mufarrah. Kemudian disebutkan di sini setelah al-mukhraj tahqiqan aw taqdiran min madhkurin aw matrukin bi illa, au bi makna ya, au bi makna yang di sini kita perlu mengetahui maknanya yasmal jami'a adawatil istitsna, mencakup semua adat al-istitsna. Kalau dengan selain illah ya darabtu al-qauma astathni zaidan, itu bukan dengan illah, istitsna juga ya. Dengan bi illah ya keluar, semisal contoh darabtu al-qauma astathni zaidan, ini bukan dengan illah, istitsna juga. Ini bi syartil faidah, ini ihtaraza an nahwi, untuk berjaga-jaga dengan, dari semisal contoh ja'ani nasun illa zaidan, ja'ani nasun illa zaidan, ini kurang berfaedah. Juga semisal ja'ani al-qawmu illa rajulan, yaitu yang kemarin kita baca juga bagus, cuma ini lebih lengkap ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin di situ al-istitsna adalah al-ikhraj billah, ya, mengeluarkan mustatsna dengan illa atau dengan salah satu dari teman-temannya secara hakiki, yakni pada istitsna yang apa? Muttasil atau hukman, pada yang munfasil, mun mutmin mutaaddid, dari yang berbilang, yakni mustatsna minhu yang berbilang. Sudah kita ambil dua bait dari pembahasan ini al-istitsna, yaitu bahwasanya yang pertama mastathnatilla ma'tana min yantasib, apa yang dikecualikan dengan illa bersama jumlah yang tam itu wajib apa? Nasab. Ini madhabnya orang-orang as-suraf. Jadi yang diistitna'kan dengan illa pada kalam yang tam mujab itu wajib nasab. Ini madhabnya orang-orang as-suraf. Adapun orang-orang kufah membolehkan rafa', ya mereka membolehkan rafa', sudah kita sebutkan ya sedikit dari pembahasannya. Setelah datang mustatsna pada kalam yang tam mujab marfu' dalam syi' dan nasr, di antaranya sudah kita sebutkan, itu dijadikan dalil oleh mereka orang kufah atas bolehnya mustatsna pada kalam yang tam mujab untuk marfu'. Adapun mereka yang tidak memperbolehkannya seperti madhabnya orang Basrah, maka menakwil apabila datang kalam yang pada zahirnya tam mujab, ditakwil dengan yang manfi. Sebagian yang lain ya tidak rela seperti itu ya. Ya, di antara contohnya dalam Sahih Bukhari disebutkan falam man sarafu ahramu kulluhum illa Abu Qatadati lam yuhrim, falam man sarafu ahramu kulluhum illa Abu Qatadah lam yuhrim, illa Abu, bukan apa? Abi, padahal datangnya setelah apa? Kalam yang tam mujab. Falamma in sarafu ahramu kullum illa Abu Qatadah lam yuhrim. Juga dalam hadis datang dengan riwayat rafa' kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Illa al-mujahirun. Juga datang pada qiraah sebagian salaf pada sebagian ayat yang dimana di situ mustatsna datang pada kalam yang tamujam kemudian dirafa'kan. Seperti falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu. Illa qaumu Yunus. Dalam syair yang sudah kita lewatkan hadis surimati minhum manzilun khalaqun 'afin taghayyara illa an-nu'yu wal watid. I'rabnya bagaimana? Ya, ketika dia rafa', i'rabnya bisa dengan dua sisi. Yang pertama dijadikan sebagai mubtada ada kalanya khobarnya disebutkan seperti dalam illa Abu Qatadah lam yuhrim. Abu Qatadah mubtada, jumlahnya isi nafiah berarti ya, lam yuhrim khobarnya. Kalau seandainya tidak disebutkan khobarnya, berarti khobarnya mahdhuf. Seperti illal mujahirun. Ya. Ya, silakan yang tepat. Apa laisa bimu'afin atau la yu'afawna illal mujahiruna bil ma'asi la yu'afawna. Gitu. Atau semisal itu. Dalam bait tadi, lakin an-nu'yu wal watid lam yataghayyara. Gitu. Atau badal. Sebagaimana ini dinukil oleh Yasin dari Ibnu Ashur. Saya baca ta'liq di sini dari Jalil Salik, ada ta'liqatnya. Wa amma ma yaridu fi ba'd kutub an-nahwi min ta'wil hadhihi an-nusus 'ala annaha min bab al-istithna. Antum mendengarkan aja ya. Wa amma ma yaridu fi ba'd kutub an-nahwi min ta'wil hadhihi an-nusus 'ala annaha min bab al-istithna ghairul mujab. Ghairul mujab. غير الموجب وأن رفعها على البدلية لتيسر القاعدة في هذا النوع فلا داعي له كقوله إن معنى تغير لم يبقوا على حاله فالكلام يتضمن نفس في المعنى وهذا غير مقبول فإن الرفع لغة لبعض قبائل العرب كما ذكر ذلك أبو حيان ونقله عنه صبان وياسين في حاشية على التصريح mimma yufidu anna nasba laysa biwajib fil mujab fal yajuzu raf'u ala ma dhakara ibnu malik wa yakunu mustathna hina idhin jumlatan wa qad dhakara ibnu hisham fil mughni jumlatal istithna hadhihi wa annaha minal jumal allati laha mahal min al i'rab wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi' lima qabla al muhim al khilaf. Tapi yang membolehkan rofa itu enggak ada takaluf ya. Enggak perlu menakdirkan kalam yang mujab menjadi manfi, ya kan? Enggak perlu menakdirkan lagi ya. Ya sama ada orang Kufah lebih mudah. Kemudian wa ba'da nafin au kana fin wa ba'da nafin au kana fin intukhib itba'u matasal. Kemudian apabila mustatsna pada kalam yang tam datang setelah nafi atau seperti nafi, nahi dan istifham, maka yang lebih dipilih adalah diitba', mustafnanya diitba', dijadikan badal ba'd dari yang sebelumnya. Mattasal khususnya pada yang muttasilnya. Wansib dan nasabkanlah pada mustafna yang munqati', pada kalam yang tam manfi. Wa tamimin fi ibdalun waqa, dan dinukil dari Tamim padanya pembadalan terjadi. Ini sudah kita lewatkan. Kita lanjutkan ya, baru sebentar sedikit kan. Wasohi itu ya. Kita ulang dari situ ya, wasohi ya. Atau sebelum itu ada yang mau disampaikan? Soalnya jelas ya. Contohnya apa? Mustasna pada kalam yang tam yang dinafikan dalam ayat Al-Quran. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Nahi contohnya apa? Wala yaltafit minkum ahadun illa mra'atuk. Dalam kira'ah yang lain, kira'ah Abi Amr dan juga yang lainnya. Juga kira'ah Ibn Katsir ya. Abi Amr dan Ibn Katsir membacanya dengan illa mra'atuk. Kemudian contoh yang istifhamnya apa dalam ayat Al-Quran? Wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalun. Kita lanjutkan ya. Wasahihu min madzahibin nahwiyyin anna an-nasb lahu ma qablahu biwasitati illa wa ikhtara al-musannifu fi ghairi hadzal kitabi anna an-nasb lahu illa wa zama annahu madzhabu sibawai. Catatan yang nomor 2 lihat yang belum kita baca. Kata yang benar dari madhab ahli nahu bahwasanya yang menasabkannya adalah apa yang sebelumnya dengan perantaraan illa. Dan Musannif Ibnu Malik memilih dalam kitab ini bahwasanya yang menasabkan musasna adalah illa, dan beliau mengklaim bahwasanya itu dalam madhabnya Sibawaih. Niat nomor 2, lin nuhati fi nasbil ismil waqi'i ba'da illa khilafun tawilun. غير أن أشهر مذاهبهم بذلك تتلخص في أربعة أقوال. Para ahli nahu berkait dengan yang menasubkan isim yang datang setelah illa memiliki khilaf yang panjang. Hanya saja yang paling masyhur disebutkan ada 8 pendapat dalam masalah ini. Sebagaimana disebutkan dalam At-Tasrih juga yang lainnya. Hanya saja yang paling masyhur dari madhab mereka itu teringkas pada 4 pendapat. Yang pertama, anna nasiba lahu huwal fi'lul waqi'u fil kalami sabiqi ala illa biwasitatiha. Bahwasanya yang menasabkan isim yang datang setelah illa adalah fi'il yang datang pada kalam yang mendahului illa dengan bantuan illa. Ya. Yang menasabkannya adalah apa yang sebelum illa dengan bantuan illa. Fayakunu amalu illa huwa ta'diyatu ma qablaha ila ma ba'daha. Maka jadilah amalannya illa huwa ta'diyah, memutadikan apa yang sebelumnya kepada apa yang setelahnya. Ya. Fayakunu amalu illa huwa ta'diyatu ma qablaha ila ma ba'daha. Sehingga jadilah amalannya illa adalah memutadikan amil yang sebelum illa kepada yang setelahnya, mengantarkan amil yang sebelum illa kepada yang setelahnya. Ka harfil jarri ladzi yu'addi al-fi'la ila al-ismi, sebagaimana huruf jar yang menjadikan mutaaddi fi'il kepada isim. Ghair anna hadhihi ta'diyah bin nadhari ila al-ma'na, hanya saja ta'diyah pada babnya illa ini dengan memandang maknanya, dengan memandang maknanya bukan lafaznya. Wa hadha madhhabu Sirafi, ini adalah madhhabnya Sirafi. Wanasabahu qawmun minhum Ibn Usfur wa ghairuhu ila Sibawaih, dan pendapat ini disandarkan oleh Ibn Usfur dan selainnya kepada Sibawaih. Wa qala al-Shalawbin innahu madhhabul muhaqqiqin. Al-Shalawbin maksudnya ini adalah madhhabnya para muhaqqiq. Itu madhhab yang pertama, yaitu apa? Maksudnya yang menasabkan mustatsna adalah apa yang sebelum illa dengan bantuan illa. Afan yang kedua, anna nasiba lahu huwa nafsu illa wa huwa madhhabu Ibn Malik alladhi saraha bihi fi ghairi hadzal kitab. Yang kedua adalah bahwasanya yang menasabkan mustatsna adalah illa itu sendiri, dan ini adalah mazhabnya Ibn Malik yang beliau tegaskan pendapat ini pada selain kitab ini. Dan ungkapan beliau fil alfiyah, pada alfiyah yang sedang kita baca ini, tusyiru ilaihi, mengisyaratkan kepada mazhabnya ini. Afala tara, tidakkah engkau perhatikan, annahu yaqulu fi matla'il bab, bahwasanya beliau berkata di potongan pertama bab ini, mastatsnatilla, apa yang diistitsnakan dengan illa. Tsumma taqulu ba'da abyat, kemudian beliau berkata setelah bait-bait berikutnya, wa alghi illa. Ya, alghi illa, ilgha la illa. Wa huwa ibarah, ini adalah ungkapan yang menunjukkan secara zahirnya bahwasanya yang dimaksud dengan mengilgha illa adalah mengilghanya dari amalan, berarti dia yang beramal menasabkan mustatsna. Ini pendapat juga dirujukkan oleh Al-Ashmuni. Kata Al-Ashmuni, li'annahu harfun, kenapa yang menjadi amil itu adalah illa itu sendiri? Li'annahu harfun mukhtas lil asma, karena illa itu adalah huruf yang dikhususkan masuk pada isim-isim. Ya, huruf yang mukhtas biasanya beramal, ya kan? Ghaira munazzalin minha manzilatul juz, dalam keadaan illa ini tidaklah diposisikan bersama isim yang setelahnya seperti posisi satu bagian ataupun satu kata. Seperti al, kalau diposisikan seperti satu kata enggak beramal dia. Buktinya apa? Tahabba apa? Al-amil, dilewati oleh amil. Marotu bi, misalkan apa? Abdori bi Zaidan atau yang semisal itu. Saya ulangi, li'annahu harfun mukhtas, karena illa adalah huruf yang dikhususkan masuk pada isim-isim wa yara munazzalin minha, dan dia tidak diposisikan pada isim-isim tersebut seperti posisi satu kata. Wa makana kadzalik, dan apa saja yang seperti ini keadaannya, fa huwa amil, maka dia beramal. Fa yajibu fi illa an takuna amilah, sehingga wajib untuk illa itu beramal. Malam ya tatawassab baina amilin mufarrogin wa ma'mul, selama dia illa tidak berada di tengah-tengah antara amil yang mufarrogh, yang tercurahkan amalannya kepada yang setelah illa wa ma'mulihi, selama dia illa tidak berada di tengah-tengah antara amil yang mufarrogh dengan ma'mulnya. Ya. Malam tatawassab baina amilin mufarrogin wa ma'mulihi fatulgha wujuban. Nah, kalau di tengah-tengah maka diilgha secara wajib. In kana fatulgha wujuban. In kana tafrigh muhaqqaqa. Apabila tafrighnya muhaqqaq. Contoh maqama illa Zaidun. Diilgha di sini illa. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah antara ambil yang mufarrad qama dengan ma'mulnya Zaid, dan di sini tafrighnya muhaqqaq. Wa jawazan, dan sifatnya boleh untuk diilgha ataupun diamalkan. In kana muqaddara, apabila tafrighnya muhaqqaq, apa muqaddar, muqaddara. Contoh maqama ahadun illa Zaidun boleh, illa Zaidan boleh. Istitsna'nya mufarrogh tapi muqaddar. Fa innahu fi taqdir, ucapanmu maqama ahadun illa Zaidun, fa'innahu fi taqdiri, sesungguhnya dia pada takdiran maqama illa zaidun li'anna ahadun mubdal minhu, karena ahadun itu mubdal minhu, wal mubdal minhu fi hukmi tarh, sedangkan mubdal minhu itu hukumnya seperti yang dibuang. Al-muhim al-bishmini merajikan apa? Mazhab yang kedua ini mudah juga ya. Asalit yang ketiga, anna nasibalahu huwal fi'lul waqi'u qabla illa bistiqlalih la biwasitatiha kal madhhabil awal. Pendapat yang ketiga adalah bahwasanya yang menasubkan mustasna adalah fi'il yang datang sebelum illa itu sendiri, tanpa bantuan, tanpa perantaraan illa. La biwasitatiha kal madhhabil awal, seperti madhhab yang pertama. Madhhab yang pertama mengatakan bahwasanya amilnya adalah apa yang sebelum illa, tapi dengan perantaraan apa? Illa. Kalau yang ketiga ini, tidak. Apa yang sebelum illa itu sendiri. Fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Ar-rabi yang keempat, anna nasibalahu fi'ilun mahdufun tadullu alaihi illa wa taqtir astasni zaidan. Masalah. Yang keempat adalah bahwasanya yang menasabkan mustatna adalah fi'il yang dibuang, yang ditunjukkan oleh illa. Maknanya ditunjukkan oleh illa. Atau lafadznya wa taqdir, takdirnya astasni zaidan. Masalah sebagai contoh. Wa yaridu ala al-madhhabaini al-awwali wa thalithi annahu qad la yakunu fil kalam al-mutaqaddim ala illa ma yasluh li 'amal an-nasbi min fi'lin aw nahwi. Kelemahan yang menimpa dua madhab yang pertama dan yang ketiga. Apa mazhab yang pertama dan yang ketiga? Bahwasanya amilnya adalah apa yang sebelum illa. Yaitu bahwasanya qad la yakunu fil kalamil mutaqaddim, terkadang pada kalam yang mendahului illa tidak ada amil yang cocok beramal nasab seperti fi'il atau yang semisal, yang tidak ada. Itu kelemahannya. Contoh innal qauma ikhwatuka illa zaidan. Kalau kita lihat mazhab pertama, apa tadi? Amilnya adalah apa? Apa yang sebelum illa dengan perantara illa. Dan yang ketiga, amilnya sebelum illa. Amil kan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Di sini ada enggak? Tidak ada. Nah, itu kelemahannya. Terkadang tidak ada yang cocok dijadikan amil bagi yang setelah illa. Dari fi'il atau yang semisalnya. Yang semakna dengannya. Fakaifa taqul innal amil alladhi qabla illa huwa nasib lima ba'daha. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwasanya amil yang sebelum illa itulah yang menasabkan habis setelahnya? Padahal dalam prakteknya terkadang didapati bahwasanya setelah illahnya tidak ada yang pantas beramal untuk yang setelahnya. Sawa unakulna innahu nasibun ala lisiqlal amkulna innahu nasibun biwasitoti illa. Sama saja, apakah kita mengatakan bahwasanya amil tersebut yang sebelum illa adalah menasubkan dengan sendirinya atau dengan bantuan illa. Ya, terbantahkan dengan contoh tadi. Wa yumkin an yujaba ala dhalika bi annana fi hadzal mithali wa ma ashbahahu naltazim ta'wila ma qabla illa bima yasluh li'amali an-nasbi wa hadzal jawabu ma imkan ma imkanihi dha'ifun litakalluf alladhi yalzamuh. Dan mungkin masih bisa dijawab atas kritikan tadi bahwasanya kami pada contoh ini dan yang semisalnya menetapi penakwilan, ya, ambil yang sebelum illa yang cocok untuk beramal nasab pada yang setelah illa. Tapi jawaban ini meskipun masih mungkin ada kelemahan. Kelemahannya dari siapa? Takalluf. Ya, takalluf. Itu mazhabnya. Ya. Kalau antum mau selamat dari kritikan sana sini, antum i'rab mansub 'ala al-istithna, selesai. Ya, enggak disebutin ambilnya. Demikian dikatakan oleh penulis apa? As-Salik itu, Dalil As-Salik. Mansub alal istisna, nggak disebutkan mansub bi. Iya. Ya rajih mana? Hah? Antum merujukin mana? Silakan. Iya. Kalau yang paling mudah, yang nomor dua yang paling mudah ya. Kita pilih yang mudah saja karena tidak ada asar pada makna gitu. Iya kan? Hanya i'rab saja. Kalau dalam masalah i'rab berselisih kata Syekh Utsaimin, kita pilih mazhab yang paling mudahnya. Selama tidak berpengaruh pada makna. Ya. Wa hadza ma'na qawlihi mastathnatilla ma'tama min yantasib. Inilah makna ucapan al-musannif, apa yang dikecualikan dengan illa bersama kalam yang tam yantasib. Nasab. Ay annahu yantasibu alladhi istathnathu illa ma tamam al-kalam idza kana mujaba. Yani mansub isim yang dikecualikan dengan illa bersama kalam yang tam apabila mujab. Ya. Fa in waqa'a ba'da tamam al-kalam alladhi laysa bimujabin wa huwa al-mushtamilu 'ala an-nafyi aw shibhihi wal muradu bi shibhi an-nafyi an-nahyi wal istifham fa imma an yakuna al-istithna'u muttasilan aw munqati'a wal muradu bil muttasil an yakuna al-mustathna ba'dan mimma qablah wa bil munqati'i alla yakuna ba'dan mimma qablah. Adapun apabila datang setelah kalam yang tam alladhi laysa bimujab yang manfi bukan mujab wa huwa al-mushtamil alladhi laysa bimujab kalam yang bukan mujab adalah kalam yang mencakup nafi atau syibhi an-nafi. Dan ini maksud dengan syibhun nafi adalah an-nahyu wal istifham. Fa imma jawabannya. Jawaban dari apa? In. Apabila jatuh atau datang setelah kalam yang tam yang manfi, fa imma an yakuna al-istithna muttasila, maka ada kalanya istithna'nya muttasil atau munqati'. Sama seperti yang sebelumnya. Kalau datangnya rinciannya ya, persis seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya apa? Kalau kalamnya tam dan mujab, ada kalanya apa? Ada enggak itu rinciannya? Enggak ada mutlak ya. Harus nasab gitu ya. Fa imma yakuna al-istithna muttasilan, maka ada kalanya istithna'nya muttasil atau munqati'. Wal muradu bil muttasil, dan yang dimaksud dengan muttasil an yakuna al-mustathna ba'dan mimma qablah, yaitu mustatsna'nya adalah sebagian dari yang sebelumnya, dari mustatsna minhu. Dan yang dimaksud dengan al-munqati' alla yakuna ba'dan mimma qablah, mustatsna'nya bukan bagian dan bukan jenis dari yang sebelumnya. Insyaallah ini anda sudah paham. Fa in kana muttasilan, adapun kalau istitsna'nya muttasil pada kalam yang tam manfi, jaza nasbuhu 'ala al-istitsna', boleh menasabkannya sebagai istitsna'. Wajaza itba'uhu lima qablahu fil i'rab, boleh pula diitba' dalam hal i'rab kepada yang sebelumnya. Wa huwa al-mukhtar, dan itba' ini lebih dipilih pada kalam yang atau pada istitsna yang muttasil. Baik, saya catat lagi ya, kita baca ya. Ini faham ya? Jadi kalau kalamnya tam manfi, Kemungkinannya ada dua. Ada kalanya istitnanya apa? Muttasil. Ada kalanya munfasil. Kalau istitnanya muttasil, boleh dengan dua sisi. Boleh nasab alal istitna, boleh juga alal apa? Itba. Dan itu lebih utama. Ya. Disebutkan di sini dalam catatan kaki faedah. Atlaqa syarih rahimahullah ikhtiara itba'il mustatna minhu idha kana al-kalam mutaman manfiyah. Walaysa hadhal itlaqu bisadidin. بل قد يختار النصب على الاستثناء وذلك في ثلاثه مواضع الشارح رحمه الله ما مطلقا اختيار اتباع المستثنى منه يا bolehnya mengitba' mustatsna minhu idza kana kalamu taman manfiya apabila kalamnya tam manfi ya memutlakkan boleh ya boleh mansub sebagai mustatsna boleh juga itba' walaysa hadzal itlaq bisadid dan tidaklah pemutlakan ini benar bal qad yukhtaru nasbu ala al-istithna bahkan terkadang dipilih nasab daripada istitsna ya wa dzalika fi thalathati mawadhi' dan itu terjadi pada tiga tempat kalau tadi kata asy-syarih bagaimana fa in kana muttasilan jaza nasbu ala al-istithna wa jaza itba'uhu lima qablahu fil i'rab wa huwa al-mukhtar memutlakan demikian beliau. Padahal tidak seperti itu. Prakteknya ada yang dikecualikan. Di mana di situ nasab lebih utama daripada itba. Yang pertama, tempat yang pertama di mana nasab ala istitna lebih bagus, lebih utama pada kalam tam yang manfi adalah wa sayati fi kalamihi an yataqaddam al-mustathna 'ala al-mustathna minhu dan itu akan datang juga pada ucapan beliau yaitu ketika mustathna'nya mendahului mustathna minhu penyebutan mustathna'nya mendahului penyebutan mustathna minhu contoh ucapanmu mazaroni illa zaidan ahadun aslinya apa mazaroni ahadun illa zaidan didahulukan di sini penyebutan mustathna'nya maka boleh dengan dua sisi tapi yang lebih afdal apa nasab di sini mazaruni illa zaidan ahadun fa nasbu ala al-istithna huna arjah maka menasabkannya sebagai istithna di sini lebih rajih min ar-raf' ala al-badaliyah daripada rafa' sebagai badal apa alasannya li alla yalzam taqaddumu tabi'i ala al-matbu' agar tidak melazimi tidak menyebabkan tabi' mendahului matbu'nya yang namanya tabi' ada taslah matbu' coba kalau antum i'rab ahad sebagai apa zaid sebagai badal dari ahad berarti di sini tabinya mendahului matbu'nya maka ini tidak bagus ni alalzam taqaddumu tabi' ala almatbu' au taghayyurul hal fa yasir tabi' matbu'an wal matbu' tabi'an juga agar tidak melazimi menyebabkan perubahan keadaan yang tadinya tabi' menjadi matbu' yang tadinya matbu' menjadi tabi' nah, itu kemungkinannya ya. Perubahan kan? Ya. Makanya lebih bagus nasab ketika apa mustatsnanya mendahului mustatsna minhu ini kan pada kalamnya apa tam dan manfi ya kan padahal kalau dari bahasa beliau dimutlakan itu kan pokoknya kalau kalamnya tam manfi boleh apa nasab boleh rafa ala al badali ataupun boleh itba dan itba lebih ya lebih utama tapi ternyata ada yang dikecualikan di mana di situ lebih dipilih mansub alal istitna yang kedua an yufsal bainal mustatsna wal mustatsna minhu bi fasilin tawil ketika dipisahkan antara mustatsna dengan mustatsna minhu dengan pemisah yang panjang nahu contoh antaqul engkau katakan lam yazurni ahadun asna'a maradhi man qidha'i zamanin tawilin illa zaida tidaklah menjengukku seorang pun di tengah-tengah sakitku bersama berlalunya zaman yang panjang kecuali Zaid. Ya, illa Zaidan itu mansub ala al-istithna lebih utama daripada illa Zaidun. Kenapa demikian? Waqtiyarun nasbi ala al-istithna fi hadzal mawdhi' li'anna al-itba' innama yukhtar litashakkuli baina at-tabi' wal matbu'. Dipilihnya nasab sebagai istithna pada tempat ini adalah dikarenakan itsba' hanyalah dipilih dalam rangka tasyakul untuk penyelarasan baina tabi' wal matbu, antara tabi' dengan matbu sama-sama rafa'. Misalkan. Wa hadza tasyakul, dan keserasian ini la yadhhar, hilang ma'a tulil fasli bainahuma, dengan adanya pemisah yang panjang antara tabi' dan matbu'nya. Wa naza fi hadza Abu Hayyan, hanya saja Abu Hayyan menempatnya. Enggak tahu debatannya seperti apa. Ya. Asalis yang ketiga. Nah, itu tempat yang kedua. Yaitu apa? Dipisahkan antara mustatna dengan mustatna minhu dengan pemisah yang panjang. Maka lebih dipilih nasab, meskipun pada kalam yang tam manfi. Ini yang menyelisih hukum asal tadi. Asalis yang ketiga. An yakun al kalamu jawaban liman ata bi kalamin akhar yajibu fihi nasbul mustatna. Ketika kalamnya datang sebagai jawaban dari orang yang mendatangkan kalam yang lain yang wajib pada kalam lain ini untuk menasabkan mustatsna. Contoh ketika ada seorang yang berkata kepadamu, najahat talamidu illa aliyan. Di sini kan orang yang pertama kali mengucapkan ucapan ini wajib menasabkan Ali kan? Betul enggak? Kenapa? Karena di sini Ali datang pada kalam yang tam mujab. Menurut orang Basra wajib. Maka sebagai jawabannya itu harus mansub juga, atau lebih utama mansub juga. Fataqulu lahu ma najahu illa aliyan, tidak ada yang lulus kecuali Ali. Najahat talamidu illa aliyan, semua santri murid ya lulus kecuali Ali. Ma najahu, dijawab illa aliyan, justru tidak ada yang lulus satupun kecuali Ali. Wa inna makhtira an nasbu ala lisitna hauna liyatimma bihi atashakul, dan hanya dipilih nasab sebagai istitna di sini agar keserasian itu sempurna antara al-kalam yang pertama wa mayuradul jawab bihi anhu, dan yang dikenaki dari jawabannya. Nah, itu tiga tempat dikiaskan di mana di situ nasab lebih utama meskipun datang mustatsna pada kalam yang tam manfi. Yang pertama ketika mustatsnanya mendahului mustatsna minhu. Kemudian yang kedua ketika dipisahkan antara mustatsna dengan mustatsna minhu dengan pemisah yang cukup panjang. Kemudian ketika yang ketiga datang dia sebagai jawaban pada kalam yang di situ mustatsnanya wajib nasab. Ya. Fa in kana mana nih? Wal masyhur ya. Ya kita ulang dulu aja dari awal lagi biar nyambung. Fa in kana muttasilan, adapun kalau pada kalam yang taman fi istitna dan mutasil, maka boleh nasab sebagai istitna dan boleh juga itba' kepada yang sebelumnya dalam i'rab, dan itu itba' lebih utama. Tadi ada yang dikecualikan, tidak mutlak. Dan yang masyhur annahu badalun min matbu'ih, dan yang masyhur dia ketika di itba' dijadikan sebagai badal dari matbu'nya. Nah, ada catatan lagi ini. Untung antum ini biar kejar-kejar hafalan kalau banyak talikotnya ini. Ya. Ya, man. هذا الذي ذكره الشارح من أن المستثنى بعد الكلام التام المنفي بدل من المستثنى منه هو مذهب البصريين. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih min syarah, yaitu bahwasanya mustatsna setelah kalam yang tam manfi adalah badal dari mustatsna minhu, ini adalah mazhabnya orang-orang Basrah. Yaqulun, mereka mengatakan innahu badalu ba'dhin min kull. Dia adalah badal ba'd min kull. Ya. Contohnya apa tadi? Maqam al-qawmu illa Zaidan. Itu Zaid badul ba'd min al-kul. Jelas kan? Zaid ba'dun min al-qawm. Fa'amal kufiyun, adapun orang-orang kufah, fa'zahabu, mereka berpendapat ila anna illa fi hadhal mawbi' harfu atfin. Bahwasanya al-illa pada tempat ini huruf ataf. Kalau seperti ini, illa huruf ataf. Maka istilahnya ma'tuf ala maqablah. Ma'tuf ala marfu, marfu misluh. Wa ma ba'dahu ma'tufun 'ala an-nasakh, dan setelah illa itu diatofkan dengan ataf nasakh 'ala al-ismi alladhi qablaha, kepada isim yang sebelumnya. Wa kana Abul Abbas Ahmad ibn Yahya Tsa'lab wa huwa kufi yaqul, dan adalah Abul Abbas Ahmad ibn Yahya Tsa'lab, dan beliau adalah ulama ahli nahwu Kufah, berkata kaifa yakunu badala, membantah madzhabnya orang-orang Basrah, bagaimana mungkin dia diiraf sebagai badal wa huwa mujab wa matbu'uhu manfi, dalam keadaan mustatsna ini mujab, maknanya kan mujab kan, sedangkan matbu'nya mustatsna minhu manfi, iya kan. Qawmal qawmu illa ma qawmal qawmu illa Zaidan, berdiri enggak al-qawmnya? Enggak, berarti apa? Manfi. Kemudian Zaidan di sini manfiatu mujab. Ya, mujab itu. Zaidannya mujab. Ditetapkan al-qiyam pada Zaid dan dinafikan dari al-qaum. Kata beliau, bagaimana mungkin? Ya, dia dijadikan sebagai badal dalam keadaan dia mustatsnanya mujab dan matbu'nya manfi. Wa qad ajaba an hadha al-i'tirad Abu Sa'id as-Sirafi syarih kitab Sibawaih. Ya. Syarihu kitab Sibawaih dan telah dijawab sanggahan ini oleh Abu Sa'id as-Sirafi pensyarah kitab Sibawaih. Bi anna dengan bahwasanya kami kata beliau Abu Sa'id as-Sirafi innama ja'alnahu badala hanyalah kami jadikan dia sebagai badal ketika datang mustatsna pada kalam yang tamanfi kita jadikan sebagai badal dari mustatsna minhu dalam hal amalil amil fi dalam hal amalannya amil padanya ya. Dalam hal amalannya amil padanya maqamal qaumu illa zaidan ya, ini qoma padahal kan pada niatan mengulang apa amil ya maqamal qaumu illa qoma gitu apa zaid zaidun ya. Hanyalah kami jadikan dia sebagai badal dalam hal amalannya amil padanya ya. Padahal kan pada niatan mengulang amil. Ada jawaban yang lain dari Al-Ubbadhi. Wajab Al-Ubbadhi. Ya, dia juga membela madzhabnya orang Basrah. Bi anna badal al-ba'd kata beliau Al-Ubbadhi disebut dalam at-tasrih. Wajab Al-Ubbadhi bi anna badal al-ba'd yakunu tsani fihi mukhalifan lil-awwal. Yang namanya badal al-ba'd yang keduanya itu menyelisih berbeda dengan yang pertama katanya. Fil makna dalam makna itu. Ala tara tidakkah engkau perhatikan lau annaka qulta seandainya engkau berkata raaitul qauma ba'dhum saya melihat kaum itu sebagian dari mereka. Ya, seandainya engkau berkata demikian fayakunu qauluka maka ucapanmu yang pertama raaitul qauma ini majazan. Majaz. Thumma bayanta ba'da dhalika man ra'aita minhum. Setelah itu engkau jelaskan siapa yang kau lihat dari mereka. Nah itu. Wa kama jaza fi an-na'ti al-mukhalafah, maka sebagaimana boleh pada na'at adanya mukhalafah. Contoh, marartu bi rajulin la karimin wala syuja'in. Marartu bi rajulin la karimin wala syuja'in. Ya. Saya melewati seorang yang la karimin. Tidak mulia. Ya, wala syuja'in dan tidak pemberani. Maka jaza fil badal. Boleh pula mukhalafah pada badal. Ya. Sehingga ini jawaban berikutnya. Boleh mukhalafah. Ya. Boleh apa? Badal ba'd terjadi dalam keadaan menyelisihi apa yang sebelumnya. Ada yang ketinggalan? Banyak. Ubadhi ya. Wa ajab al-ubadhi bi anna badal ba'di yakunu thani fihi. Bi anna badal ba'd yakunu thani fihi mukhalifan lil awal fil ma'na. Yakunu thani fihi mukhalifan lil awal fil ma'na. Ala tarau law annaka qulta. Ala tarau law annaka qulta. Ra'aitul qawma ba'dahum. Ra'aitul qawma ba'dahum fayakunu qawluka awalan fayakunu qawluka awalan ra'aitul qawma majazan ra'aitul qawma majazan fayakunu qawluka awalan ra'aitul qawma majazan thumma bayanta ba'da dhalik kemudian kau jelaskan setelah itu man ra'aita minhum dari mereka. Kan beda ra'aitul qauma dengan ra'aitu ba'dhum sama enggak? Kan beda, ya kan? Ra'aitul qauma ba'dhum. Ucapan yang pertama ra'aitul qauma berbeda dengan ra'aitu ba'dhum. Tapi di sini i'rabnya apa? Ba'dhum badal ba'd min al-kul. Thumma bayyanta ba'da dhalika man ra'aita minhum wa kama jaza fi an-na'ti juga sebagaimana boleh pada na'at al-mukhalafatu nahu marartu bi rajulin la karimin yang tidak mulia wala syuja'in maka boleh pula Badal. Insyaallah mungkin di sini juga nanti ada ya sebagian kecilnya. Kita lanjutkan dulu. Wa takhalufu ma fi an-nafy wal itsbat lam yamna al-badaliyah, dan perbedaan antara badal ba'd dengan badal kul pada bab istitsna dengan illa ini, la yamna al-badaliyah, tidaklah menghalangi untuk dijadikan sebagai badal. Kenapa? Karena sabil al-badal an yuj'alul awwal ka'annahu lam yuzkar. Karena jalannya badal adalah yang pertama dijadikan seolah-olah tidak disebutkan. Hukumnya ditetapkan pada yang kedua. Itu bedanya badal dari antara tawabi'. Yang maksud dengan yang dimaksud itu apanya? Badalnya. Tabi'nya bukan matbu'nya. Berbeda dengan yang lainnya. Wasani fi mawdi'ihi. Kemudian dijadikan yang kedua fi mawdi'ihi, pada tempat yang disebutkan. Karena sabil al-badal, karena jalannya badal, an yuj'alul awwal ka'annahu lam yuzkar. Dijadikan yang pertama seolah-olah tidak disebutkan. Wa tsani fi mawdi'ihi, dan yang kedua pada tempat yang pertama. Wa qad ra'ayna tawabi'a tatakhalaf fi an-nafi wal itsbat. Kami mendapati tabi'-tabi' itu berbeda-beda pada penafian dan itsbat. Di antaranya tuh an-na'at pada jawabanmu maratu bi rajulin la karimin wala labibin. Beda-beda di sini kan? La karimin wala labibin. Labib, la labib sifat, la karim juga sifat bagi rajul. Cuma beda. Kemudian waqad bayyana dzalika al-'alama Suyuti bayanan wafiya. Awas ini. Jangan sampai ngantuk ya. Harus kuat. Jangan cengeng fisiknya. Baru belum 10 jam, belum 10 jam. Belum 3 jam sudah loyo. Ihris ala manfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Wa qad bayyana dhalika al-'allamah Suyuti bayanan wafiya. Al-'allamah Suyuti menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sempurna. Wa haka ibaratahu. Haka bermakna apa? Khudh. Ambillah ungkapan beliau ini. Wa huwa badalun isim fi al-amr bermakna khudh. Wa huwa badalun 'inda al-Basriyyin badalu ba'din min kull. Maka kata Asyuti rahimahullah, isim yang datang setelah illa pada kalam yang taman fi itu badal ba'd min kull menurut orang-orang Basrah. Li'annahu 'ala niyyati takraril 'amil, karena dia pada niatan mengulang amil. Wa'fu 'inda al-Kufiyyin, dan dia isim tersebut yang marfu ataf menurut orang-orang Kufah. Wa illa indahum harfu atfin, dan illa di sisi mereka orang-orang Kufah huruf ataf. Li'annahu mukhalifun lil awwal. Alasannya apa? Berbeda sih dengan yang pertama. Yang pertamanya manfi, yang keduanya mujab. Maka ini huruf ataf. Wal mukhalafatu la takunu fil badal, sedangkan mukhalafah tidaklah terjadi pada badal. Ini hujahnya orang Kufah. Wa takunu fil atfi bibal walakin. Ya. Dan terjadi yang namanya mukhalafah, boleh terjadi mukhalafah pada ataf dengan bal dan juga la dan juga lakin, iya kan? Wa ujiba bi anna al mukhalafah waqi'atun fi badal al ba'd. Maka dijawab bahwasanya mukhalafah terjadi pada badal al ba'd. Kenapa? Li anna thaniya fihi mukhalifun lil awwal fil ma'na, karena yang kedua padanya itu berbeda. Iya. Dari yang pertama pada maknanya. Faqad qalu, dan mereka orang Arab telah mengucapkan maratu bi rajulin la zaidin wala amrin. Maratu bi rajulin la zaidin wala amrin. Saya melewati seorang laki-laki yang bukan Zaid dan bukan Amr. Wa huwa huna badalun la atf, dan dia di sini apa dia di sini? La zaidin, itu kan? La zaidin. Maratu bi rajulin la zaidin. Saya melewati seorang laki-laki bukan Zaid. Badal bukan ataf. Saya ulangi ya, ujiba dari situ. Ujiba, maka dia jawab sanggahnya orang atau hujahnya orang Kufah tadi, bahwasanya mukhalafah terjadi pada badal ba'd. Karena yang kedua pada badal ba'd ini menyelisih atau berbeda dengan yang pertama dalam makna. Dan mereka orang Arab telah mengucapkan kalimat maratu bi rajulin la zaidin wala amrin. Dan di sini la zaidin badal bukan ataf. La bukan huruf ataf, kemudian zaidin diatafkan kepada rajul, bukan. Kenapa? Li'anna min syartillah al-atifa alla tatakarrar. Karena di antara syarat la yang merupakan huruf ataf itu agar tidak berulang, sedangkan di sini berulang. Iya kan? Waqala Ibnu Bu'ay, dikatakan oleh Ibnu Bu'ay, "Law qila innal badal fil istithna qismun 'ala hiddati laysa min tilkal abdal allati 'ayyinat fi babil badal lakana wajhan wa huwa al-haq wa haqiqatul badal hauna an yaqa' ma'al awwali wa yubdal wa yubdil makana." Kata Ibnu Bu'ay, pendapat yang berbeda lagi nih. Seandainya dijawab atau dikatakan dengan jawaban bahwa badal pada istitna itu adalah macam tersendiri. Ya, ala hiddati maksudnya macam tersendiri. Wahdah. Bahwasanya badal pada istitna itu macam tersendiri dari badal. Bukan termasuk badal-badal yang ditetapkan pada bab badal, bukan. Badal sendiri khusus. Seandainya dikatakan atau dijawab demikian, lakana wajhan, saya memiliki sisi yang benar. Bahwa al-haq dan itu yang benar. Wa haqiqatul badal hahuna, dan hakikat badal di sini pada pembahasan istitna dengan illah, annahu yaqa' mal awal wa yubdil makana. Ya, bahwasanya dia datang bersama yang pertama dan menggantikan makan tempat yang pertama. Wa za'ama ba'dhu an-nahwiyyin anna al-itba' yahtass. Sebagian ahli nahwu menyangka bahwasanya itba' lihat yahtassu bima yakunu fihi al-mustatsna minhu munfarida. Dikhususkan apa? Dikhususkan bima yakunu fihi al-mustatsna minhu mufrada. Ya. Sebagian ahli nahwu menyangka bahwasanya itba' mengitba' pada kalam apa? Yang tam manfi. Ini dikhususkan pada musanna yang mufrad, pada mustatsna minhu yang mufrad. Yahtass bima yakunu fihi mustatsna minhu mufrad. Khusus ketika mustatsna minhu apa? Mufrad katanya. Ini menunjukkan kelemahan pendapat ini karena diungkapkan dengan sama. Wa huwa mardudun miqouli ta'ala, tapi ini tertolak dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum." Dirafa'kan anfusuhum. Padahal mustatsnanya apa? Jamak syuhada, jamak dari syahid. Nah itu. Jadi persangkaan sebagian ahli nahwu yang mengatakan bahwa itba' yang mengitba' mustatsna pada kalam yang taman fi itu tidak boleh kecuali pada atau ketika mustatsnanya apa? Mufrad. Ini terbantahkan dengan ayat walam yakun lahu syuhada illa anfusuhum. Fa syuhada jama' wa qad ubdila minhu, dan telah dibadali. Iya. Wa syaratu ba'dul qudama li jawazil itba' adama salahiyatil mustatsna minhu lil ijab. Sebagian ahli nahwu terdahulu menyaratkan bolehnya itba', lihat. Menyaratkan bolehnya itba' masih pada pembahasan apa? Kalam yang tam manfi. Sebagian qudama menyaratkan bolehnya itba' agar adama salahiyatil mustatsna minhu lil ijab. Agar mustatsna minhunya tidak cocok dijadikan kalam yang ijab. Agar mustatsnanya min mustatsna minhunya tidak cocok, tidak bisa dijadikan pada kalam yang mujab. Yani an yakuna mimma yahtass bil isti'mal ba'da nafi, yani mustatsnanya termasuk kata yang dikhususkan digunakan pada jumlah yang manfi seperti ahad. Itu ahad sudah kita pernah lewatkan ya, digunakan dalam kalim manfi kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mutbat qul huwallahu ahad, tapi itu sunnah Allah digunakan dalam kalim manfi. Ya. Boleh kata seperti ahad, arif, ini sama namanya dayyar. Manfi juga ya. Apa dalam ayat itu dayyar? Rabbi la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Ya. Wa huwa mardudun bisama', tapi ini juga terbantah dengan sama'. Faqad qala Allah Ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Apa sebelumnya? Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu gitu. An yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Di sini mana mustatsna minhunya? Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Wawu ya. Ini kan bukan yang khusus untuk apa? Manfi. Iya kan? Ma fa'aluhu illa qalilun minhum, tidak akan ada yang mau mengerjakannya kecuali sedikit dari mereka. Ini lihat qalilun diitba'. Ya, meskipun mustatsna minhunya bisa digunakan pada yang manfi ataupun yang musbat. Ya. persyaratan itu pun gugur. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ma tadi. Wal masyhur. Wal masyhur annahu badalun min matbu'ih, dan yang masyhur bahwa dia diitba' sebagai badal dari matbu'nya, badal. Wa dzalika annahu maqama ahadun illa Zaidun. Contohnya maqama ahadun illa Zaidun. Boleh juga illa Zaidan, tapi yang lebih utama apa? Zaidun. Ya, diitba'. Kalau ditanya alasannya kenapa? Karena ini terjadi pada kalam yang tam manfi. Wa illa Zaidan. Wa la yaqum ahadun illa Zaidun wa illa Zaidan. Ini dengan nafi. Wa hal qama ahadun illa Zaidun wa illa Zaidan. Ini dengan istifham. Wa ma darabtu ahadan illa Zaidan wa la tadrib ahadan illa Zaidan. Ini dengan nahi. Wa hal darabta ahadan illa Zaida? Istifham. Fa yajuzu fi Zaidan an yakuna mansuban 'ala al-istithna. Boleh antum jadikan Zaidan mansub sebagai istithna. Wa yakuna mansuban 'ala al-badaliyah min ahad. Boleh juga antum jadikan dia mansub sebagai badal dari ahad. Wa hadha huwa al-mukhtar. Dan inilah yang dipilih. Yaitu dia mansub sebagai badal karena itu datang pada kalam yang tam dan apa? Manfi bukan kalau hal. Iya. Kalam yang apa? Tam dan situ ada syibun nafi. Wa hadha wal muqtar wa taqulu ma marartu bi ahadin illa Zaidin wa illa Zaidan. Ya. Kalau dengan diitba Zaidin. Mustatsna Zaidan. Wa la tamrur bi ahadin illa Zaidin wa illa Zaidan wa hal marartu bi ahadin illa Zaidin wa illa Zaidan. Insyaallah ini jelas ya. Wa hadha ma'na qawlihi wa ba'da nafin aw kana nafin intukhib itba'u ma ittasal ay ikhtira atau ikhtira itba'u al-istithna al-muttasili in waqa' ba'da nafin aw shibhihi aw shibhi nafin. Inilah makna ucapan musannif dan setelah nafi atau seperti nafi dipilih itba' pada mustatsna yang muttasil, yakni dipilih mengitba' mustatsna yang muttasil apabila datang setelah penafian atau syibhu an-nafi. Sini ada catatan kaki. Qad yamtani li sababin sina'i ibdalu ma ba'da illa fil kalami tami al-manfi mimma qablaha. Wa dzalika kan taqul ma ja'ani min ahadin illa Zaidun. Aw taqul la ahada fiha illa Zaidun. Ya. Antum cek coba kenapa tidak boleh pada kondisi tertentu untuk dijadikan badal. Ya. Lihat, tidak boleh jadi badal. Ya. Ada hukum masalahnya apa? Ketika datang mustatsna ataupun isim yang setelah illa pada kalam yang tamanfi, boleh nasab dan boleh diitba. Yang lebih rajih diitba. Tapi terkadang tidak boleh diitba kepada lafadznya khususnya. Qad yamtani li sababin sina'i ibdalu ma ba'da illa fil kalami tamal manfi mimma qabla. Terkadang dilarang karena sebab sinai hal yang berkait dengan apa fan al-i'rab ataupun berkait dengan lafaz ibdalu ma ba'da illa terkadang dilarang karena sebab kejelekan yang menimpa lafaz untuk membadali apa yang setelah illa pada kalam yang taman fi dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya harus paham ya, yang enggak repot ini memahaminya. Tadi itu masalahnya bagaimana? Kalau datang isim setelah illa pada kalam yang tamanfi, boleh nasab, boleh rafa sebagai badal ataupun boleh itba lebih umum. Tapi yang lebih bagus itba. Tapi terkadang tidak boleh diitba pada lafadznya. Meskipun kalamnya apa? Tam dan manfi. Contohnya apa? Contohnya ma ja'ani min ahadin illa Zaidun. Enggak boleh dikatakan min ahadin illa Zaidin. Kenapa kira-kira? Apa kira-kira apa? Ma ja'ani min ahadin illa Zaidin. Enggak boleh. Iya, Hasan. Iya, jawabannya karena min di sini istighraqiyah. Hanya masuk atau datang pada kalam yang mansi dan masuk kepada isim-isim yang nakirah. Sedangkan Zaid di sini mutsbat. Ya, yang kedua apa? Ma'rifah. Maka enggak bisa diitba kepada lafadznya ahad dengan dikatakan maja'ani min ahadin illa Zaidin, enggak boleh. Atau taqul atau enggak katakan la ahada fiha illa misalkan apa? Zaidan, tidak boleh. Mirip jawabannya dengan sebelumnya. La nafil jinsi tidak masuk kepada kecuali pada isim yang nakirah. Sedangkan Zaid ma'rifah. Ya. La ahada fiha illa Zaidun, bukan apa? Zaidan. Tidak boleh diitba' kepada lafadz ahada. Alasannya karena la nafil jinsi masuknya kepada isim-isim yang nakirah. Wa bayanu ta'dzur al-ibdal 'ala al-lafzi fil mithal al-awwal. Adapun penjelasan tidak bolehnya badal pada lafaz, membadali sesuai dengan lafaz dari mustatsna minhunya pada contoh yang pertama, dari dua contoh ini adalah bahwasanya apa yang setelah illa ya, yaitu apa? Zaid, pada contoh yang pertama maja'ani min ahadin ila Zaid, ala Zaid ma'rifah dengan alamiah dan itu jelas, dan dia musbat, Zaid musbat karena dia mustatsna dari yang manfi. Wa illa tawajjaba lima ba'daha naqidu hukmi ma qablaha, jika tidak maka melazimi naqid, pembatalan hukum yang sebelumnya karena sebab yang setelahnya. Falau annaka abdalta Zaidan, nah seandainya kau badali Zaidan fi hadzal mithal bil jar, dengan kau jarkan dengan dikatakan maja'ani min ahadin illa Zaidin, lakunta qad ja'altahu ma'mulan, berarti engkau telah menjadikan Zaid sebagai ma'mul dari min az-Zaidah al-amilah yang beramal pada ahad al-mubdal minhu yang dibadali. Wa anta ta'lam, sedangkan kau tahu bahwasanya min az-Zaidah tidak bisa masuk kecuali kepada nakir yang manfi, dan Zaid ma'rifah mutsbatah kan ma'anbatuka. Ya. Kemudian yang kedua, wa amma bayan ta'adzur, adapun penjelasan tidak bolehnya badal pada contoh yang kedua, hasilnya ringkasnya adalah bahwasanya engkau seandainya membadali atau menjadikan Zaid sebagai badal dari apa ahad dengan menasobkannya la ahada fiha illa Zaida, ya. Seandainya kau badali Zaid dengan nasob karena dijadikan sebagai tabi' dari mubdal minhu yaitu ahad yang datang setelah isim, yang datang sebagai isim dari la nafil jinsi, berarti engkau telah mengamalkan la nafil jinsi pada isim yang ma'rifah, dan engkau telah mengetahui bahwasanya la nafil jinsi la ta'amal illa fi nakirat, tidak beramal kecuali pada yang nakirah. Wada walidzalika nadhairu katsirah, dan untuk itu dalam maksudnya ada nadhair katsirah, hal-hal yang semisal dengannya. Fa idza raaita, ini yang penting lagi, fa idza raaita syai'an min dzalik, kalau engkau mendapati sesuatu yang seperti itu, seperti contoh yang pertama dan yang kedua, ya, fala taghtarir bi annahu yajuzu laka al-ibdal, maka jangan kau terkecoh untuk menjadikannya sebagai badal. Fatusri'u fatusri'a ilal ibdali ala lafzil mubdal minhu, sehingga engkau terburu-buru membadalinya, dijadikan badal dari lafaz mubdal minhu dalam kalam itu. Bal tadabbar al-amr, bahkan renungilah perkaranya. Kalau anda dapat isim misal contoh ini maja'ani min ahadi illa Zaid, jangan terburu-buru untuk membadali Zaid untuk lafadznya ahad Zaidin, jangan. Nah, perhatikan dulu. Wandur fil mubdal minhu, perhatikan mubdal minhunya. Tumandur fil badal, kemudian setelah itu lihat badalnya, dilihat dua sisi itu. Ya. Kalau mansub kan jelas. Ya. Hal yajuzu laka an tabu'u, lihat. Apakah boleh bagimu untuk meletakkannya? Meletakkan apa? Badal itu fi mawdi'il mubdal min, pada tempatnya mubdal minhu, boleh enggak gitu? Ya, seperti tadi, maja'ani min ahadin illa Zaid, boleh enggak kita terapkan atau kita letakkan Zaid setelah min? Maja'ani min Zaid, oh enggak boleh ini. Atau pada contoh kedua, la ahada fiha illa Zaida, boleh enggak Zaid diletakkan setelah la Zaida? Tidak boleh. Ya. Fa in addaka an-nadhar ila annahu yajuz, kalau ternyata فإن أدرك النظر إلى أنه يجوز لك أن تضع البدل في موضع المبدل منه فلا تتردد في أن تبدل على اللفظ. Apabila perhatianmu ya, secara seksama ini mengantarkan kepada bolehnya untuk kau letakkan badal pada tempat yang mubdal minhu, maka jangan ragu untuk engkau jadikan dia badal kepada lafadznya musyata minhu. Fala tataraddad, maka jangan ragu-ragu fi antubdila, untuk membadali lafadznya. Wa in addaka nadhur, adapun kalau penelitianmu mengantarkanmu untuk annahu la yajuz, mengantarkanmu kepada satu kesimpulan, yaitu tidak boleh bagimu untuk meletakkan badal tadi pada tempatnya mubdal minhu pada kalam ini, fa'dil ilal ibdal alal mawdi', maka peralihlah kepada pembadalan kepada mahalnya. Ya. Alah, pada contoh tadi kan jelas mahalnya tuh. La maja'ani min ahad, mahalnya apa? Rafa' fa'il, karena min di sini apa? Zaidah, untuk taukid. Maka Zaid di sini dijadikan badal dari mahalnya ahad, Zaidun gitu. Ya. Kenapa tidak dijadikan badal dari lafadznya ahad? Karena tidak cocok. Seandainya Zaid ditempatkan pada tempatnya ahad, kok tidak cocok ya? Karena min di sini Zaidah tidak bisa masuk kepada Zaid yang ma'rifah. Apalagi dia juga musbat. Fafil misalil awal, maka pada contoh yang pertama, wa huwa maja'ani min ahadin illa Zaidun al-mubdal minhu fa'il. Majrur, mubdal minhunya adalah fa'il yang majrur dengan huruf jar tambahan min ahadin. Lafzan secara lafad dengan min az-Zaidah, dan maudhi'nya rafa'. Kenapa maudhi'nya rafa'? Li'anna kulla fa'il marfu', karena semua fa'il marfu'. Wa la yasihu laka an tad'a Zaidan fi hadzal kalami maudhi'a ahadin. Dan tidak boleh bagimu untuk meletakkan Zaid pada kalam ini pada tempatnya ahad. Fa'abdilhu, maka badalilah dia alal maudhi', sesuai dengan mahalnya. Wantiq bihi marfu'a, dan ucapkanlah dia marfu' sebagai badal dari mahalnya ahad. Wa fil mithali tsani, dan pada contoh yang kedua, yaitu la ahada fiha illa Zaid, inna Zaidun al-mubdal minhu ismula, mubdal minhunya ahad isimnya la. Wa la yasihu wad'u Zaidin mawdi'ah, dan tidak benar untuk diletakkan Zaid pada tempatnya ahad. Walakin akan tetapi ismula asluhu mubtada, isimla itu aslinya apa? Mubtada, iya kan? Aslinya mubtada kan? La nafil jinsi masuk kepada apa yang aslinya mubtada khabar. Tetapi isimla itu aslinya mubtada, atau la bersama isimnya pada kekuatannya mubtada, sebagaimana ditegaskan oleh Sibawaih. Dan kami sering menyebutkannya berulang-ulang pada bab la. Wal mubtada yakunu ma'rifah, dan mubtada marfu. Maka rafa'kanlah Zaid sebagai badal dari asal mahalnya isimla ataupun mahalnya la bersama isimnya gitu. Wa in kana ya. Nah, itu kalau mutasil apa? Istitsnanya mutasil pada kalam yang tam manfi. Boleh dengan dua sisi, nasab atau itba. Nasab 'ala al-istitsna atau itba' 'ala al-badaliyah. Tanya lebih rajih apa? Al-itba' 'ala al-badaliyah. Dan di sana ada keadaan-keadaan tertentu di mana lebih rajih apa? Nasab. Ya, kemudian juga terkadang tidak diperbolehkan untuk diidba' kepada apa? Lafadznya. Ya. Seperti dua kondisi yang barusan kita lewatkan ini. Ya, ma ja'ani min ahadin illa Zaidun, tidak boleh dikatakan illa Zaidin. La ahada fiha illa Zaidun, bukan illa Zaidan. Wa in kana al-istithna munqati'a fa ayyana an-nasbu 'inda al-jum'a 'inda jumhur al-'arab. Adapun kalau istithnanya munqati', mustatsna'nya bukan bagian dan jenis dari mustatsna minhu, fa'ayyana an-nasbu 'inda jumhuril 'arab, maka mesti nasab menurut kebanyakan mayoritas orang Arab. Fataqulu ma qama al-qaumu illa himara, ma qama al-qaumu illa himara. Jelas ini himar bukan bagian dari al-qaum, tidaklah berdiri kaum itu kecuali himar. Kalau fasajada al-malaikah kullum ajma'in, ini ceritanya apa? Pada kalamnya apa ini? Tam mujabbih. Fasajada al-malaikatu kulluhum. Wa la yajuzu litba', dan tidak boleh diitba'. Wa jazahu Bani Tamim, dan Bani Tamim membolehkannya. Fataqul, maka katakan, ma qama al-qawmu illa himarun. Wa ma darabtu al-qawma illa himara. Wa ma marartu bil-qawmi illa himarin. Itu Bani kami membolehkan. Ya. Wa hadza huwa al-murad bi qawli, inilah yang dimaksud dengan ucapan musannif, fansib man qata'a, Ya. Nasabkanlah pada mustatsna yang munqati', pada kalam yang tam yang apa? Man manfi. Ai insib li istitsna al munqati' idza waqa'a ba'da nafyin aw shibhihi 'inda ghairi bani tamim wa amma bani tamim fayujizuna itba'ah. Yakni nasabkanlah istitsna al munqati' apabila datang setelah penafian atau syibun nafi an-nahi dan al-sifam inna ghairi bani tamim, menurut selain bani tamim. Adapun bani tamim, maka mereka membolehkan untuk diitba'. Fama'na al-baitaini anna alladhi ustuthniya bi'illa yantasibu in kana al-kalamu mujaba wa waqa'a ba'da tamami. Dan makna dua bait ini, al-dafal mastathnati mastathnatillah ma'tamamin yantasib wa ba'da nafin au kanafin intukhib itba'u mattasala wansib man qaba' wantamimin fihi ibdalun waqa' adalah bahasanya yang dikecualikan dengan illa mansub apabila kalamnya tam dan mujab, apabila kalamnya mujab dan datang setelah yang tam, setelah sempurnanya kalam tersebut sudah mengambil mustathna minhunya. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا وقد نبه على هذا التقييد dan al-musannif telah mengingatkan dengan taqyid ini ataupun kepada taqyid ini, taqyid yang mana itu in kana al-kalamu mujaban ya wa waqa'a ba'da tamami, beliau mengingatkan taqyid ini bidzikrihi hukman nafi ba'da dzalik, dengan beliau sebutkan hukum nafi setelah itu. Pada bait beliau hanya menyebutkan apa? Mastathnatilla ma'tamamin yantasib, tidak disebutkan apa? Mujab. Iya. Ya kan? Berarti ada taqid agar dia mujab. Ini dihasilkan dengan kalam setelahnya wa ba'da nafyin itu ya. Kalau pada kalimat beliau kan mastathnatilla ma'tamamin yantasib, hanya menyebutkan satu syarat ya. Tamam. Ya, atam. Adapun al-ijab ini beliau tanbih dengan taqid yang beliau sebutkan setelahnya wa ba'da nafyin aw kan nafyin intukhib, berarti ba'da tamam min kalamin mujab. Dan beliau mengingatkan takyid ini, batasan ini, yakni mujab in kana kalam mujab, dengan beliau sebutkan hukum nafi setelah itu. Wa itlaqu kalamihi yadullu, dan pemutlakan kalam beliau, apa pemutlakan kalam beliau? Mastathna tilla, apa saja yang diistitna'kan dengan illa bersama kalam yang tam mujab, maka nasab ini mutlak. Iya. Pemutlakan beliau ini menunjukkan kepada bahwasanya yang tasibu mustatsna tersebut mansub, sama saja apakah pada istitsna yang mutasil ataupun munqati'. Wa in kana ghairu mujabin, adapun kalau kalamnya ghairu mujab, yaitu kalam yang fihi nafyun aw syibhu nafyin, ada nafi atau syibhu nafi, untukhib, maka lebih dipilih. Makna untukhib adalah ikhtira atau ukhtira atau ukhtira. Ya. Ada tiga bahasa ya. Atau empat. Hah? Ya. Apa itu katanya? Yang lebih pasnya apa itu? Wa ma li fa ba'li mal ainu tali fi ikhtara wa anqada wa shibhin yanjalid. Seperti pada ba'a. Ya. Bi'a. Bu'a. Atau bu'a. Ya. Itba'u mattasal, dipilih mengitba' pada yang muttasil. Wa wajaba nasbu man qata' 'inda ghairi bani tamim, dan wajib menasabkan mustatsna pada kalam yang atau pada istitsna yang munqati', menurut selain bani tamim. Adapun bani tamim, mereka membolehkan itba' al munqati'. Sini ada kesimpulannya tuh. Hukum mustatsna billah, ada bagiannya mudah. Pertama an-nasab, wajib nasab 'inda al-basriyin, yaitu ketika dia datang pada kalam tam yang mujab secara mutlak. Ada enggak yang mengecualikannya ataupun membolehkan rafa'nya? Ada. Ya, orang-orang Kufah. Kemudian yang kedua, jawazun nasbi wal itba' lima qablah wa huwal mukhtar, boleh nasab dan itba' kepada sebelumnya, dan itba' ini mukhtar, ini pun ada pengecualiannya. Ini terjadi kapan? Idza waqa'a ba'da tamamil kalam, apabila mustatsna datang setelah kalam yang sempurna yang selain mujab. Kemudian muttasil. Ya. Maqama ahadun illa zaidan, boleh juga illa zaidun, dan illa zaidun dengan itba' itu lebih baik, lebih utama. Kemudian yang ketiga, ta'ayyunun nasbi 'inda jumhuril Arab, wajibnya nasab menurut kebanyakan atau mayoritas orang Arab. Dan boleh pula mengitba' menurut Bani Tamim, yaitu ketika mustatsna datang setelah kalam yang tam, yang manfi dan istitsnanya munqati', seperti maqam al-qawmu illa himara, ini wajib dinasabkan menurut jumhur al-Arab, kecuali Bani Tamim membolehkan untuk diitba' dengan dikatakan himarun. Ya. Tadi ada masalah kan? Wasyarata ba'dul qudama'i, ya, sebagian ulama terdahulu ada yang menyaratkan bolehnya mengitba', ya, bolehnya mengitba' menjadikan isim yang setelah illa sebagai badal pada kalam yang tamanfi adalah, ya, adama, itu maksudnya syarata, adama salahiyatil mustatsna minhu lil ijab. Jadi mustatsna minhunya tidak bisa dijadikan pada kalam yang mujab, harus dia senantiasa datang pada kalam yang manfi. Itu syaratnya katanya. Ya. Seperti apa? Ma ja'ani ahadun misalkan. Ya. Ma ja'ani ahadun illa misalkan. Apa? Zaidun atau misalnya. Paham itu? Cukup situ ya? Atau lanjut? Cukup. Ya. Apa? Yang mana yang sama? Iya, sama sifatnya. Ada lafad-lafad yang memang dari sananya hanya datang untuk yang manfi, ya, seperti ahad, arif, dayar. Kecuali ahad kalau digunakan untuk Allah, maka dia datang mutbat. Qul huwallahu ahad. Sudah pernah kita lewatkannya. Ada rincian yang lain ya di kitab apa itu? Oh, kita tahu. Oh, kita tahu. Apa? Kitab ini? Ada kerjanya ya? Apa di ini juga ya? Coba antum cari ya kemarin tuh lengkapnya. Maksudnya tulab. Wah, coba antum cari ya. Mana nyarinya? Coba nanti antum datangkan nanti. Cari. Cukup satu lagi ya. Oh, sudah 42 ini. Atau yang lain ada yang mau disampaikan? Nanti insyaallah kalau sudah selesai ini pembahasan, apa yang kurang kita tambahkan dari yang lain. Ini pembahasan cukup panjang ini. Ya, paling panjang jangan-jangan ini pembahasan Alif Sitna ini. Ya, panjang ya. Jadi tadi itu harus sebagiannya dari yang wajib-wajib. Sebagian mempersyaratkan demikian, tapi tidak dipersyaratkan yang rajih. Karena datang yang mustatsna minhunya tidak dikhususkan untuk yang manfi, seperti ma fa'aluhu illa qalilun minhum, lihat. Qalilun minhum marfu diitba' dia. Ya, pada kalam yang tamanfi. Meskipun di sini mustatsna minhunya tidak khusus pada kalam yang manfi. Apa mustatsna minhunya di sini? Wawu. Wa ghairu nasbin sabiqin fi an-nafi qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Satu lagi ya. Biar tiga. Wa ghairu nasbi sabiqin fi an-nafi qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Ya. Selain nasab dari mustatsna yang mendahului, selain nasab dari mustatsna yang mendahului pada nafi, qad ya'ti terkadang datang. Ya. Walakin nasbahu ikhtar in warad. Hanya saja nasabnya lebih dipilih kalau datang. Jadi selain nasab, kalau selain nasab apa? Ya, selain nasab. Selain nasab alai sitna gitu. Maka masuk di situ nasab alai itba'. Iya. Selain nasab, sabiq di situ adalah sifat dari mustatsnan. Wa ghairu nasbi mustatsnan sabiqin. Yani alal mustatsna minhu, dan selain nasab dari mustatsna yang mendahului mustatsna minhu, Ini pembahasannya adalah tentang hukum dari mustatsna apabila dia mendahului apa? Mustatsna minhu. Sudah sempat disinggung tadi kan? Hukum dari apa? Mustatsna apabila dia mendahului mustatsna minhu. Apa yang barusan dilewatkan? Yang lebih rajih apa? Nasab. Tapi ghairu nasbin sabiqin fin nafi qad ya'ti. Selain nasab, ya rafa, ataupun kalau nasab ya nasabnya bukan sebagai apa? Istitsna, tapi itba ya. Selain nasab pada mustatsna yang mendahului pada kalam yang manfi qad ya'ti. Terkadang datang, tapi menasabkannya itu ikhtar, pilihlah apabila yang seperti itu datang. Idza taqaddama al-mustatsna 'ala al-mustatsna minhu. Jadi bait ini wa ghairu an-nasbi sabiqin fi an-nafi qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Ini hadzal bait taqyidun liqaulihi wa ba'da nafin. Ini taqyid, pembatasan, pengecualian dari ucapan beliau sebelumnya. Lihat ucapan beliau sebelumnya, wa ba'da nafin aw kana nafin tukhib, ya kan? Dan setelah nafi, setelah nafi ataupun yang seperti nafi lebih dibil itba, ini yang dikecualikan. Wa ghairu nasbi sabiq, ini takyidnya itu, jadi enggak mutlak gitu loh. Bahwasanya kalau setelah nafi atau pada kalam yang taman fi itu lebih dibil itba, enggak mutlak gitu loh, maksudnya itu. Ditakdir dengan ini, wa ghairu nasbi sabiqin fi nafi qad ya'ti. Takdirnya itu. Selain nasab dari mustatsna yang mendahului pada penafian qad ya'ti, terkadang datang, tapi nasab itu pilihlah kalau datang. Takdirnya kan tadi kan? Dari keumuman yang disebutkan tadi kan, wa ba'da nafin aw kana sinin tukhib itba'u. Ya. Idza taqaddama al-mustatsna 'ala al-mustatsna minhu, apabila mustatsna mendahului dalam penyebutan dari mustatsna minhu, di sini ada beberapa suar dari didahulukannya mustatsna dari mustatsna minhu, ada tiga disebutkan dalam catatan kaki. Al-ula atau li taqdimil mustatsna thalathu suwarin, mendahulukan mustatsna dari mustatsna minhu atau mendahulukan mustatsna secara umum itu memiliki tiga gambaran. Gambaran yang pertama, an yataqaddama 'ala al-mustatsna minhu faqat. Mustatsna-nya hanya mendahului mustatsna minhu dalam penyebutan. Ya, terbayang kan? Ma qama illa apa? Zaidan ahadun misalkan. Ya. Mustatsna hanya mendahului mustatsna minhu. Yang kedua, an yataqaddama 'ala al-'amili fihi faqat wa yataqaddama al-mustatsna minhu, nahwa qawlika al-qaumu illa Zaidan akramtu. Al-qawma illa Zaidan akramtu. Mustatsna mendahului amil padanya saja, hanya mendahului amilnya saja, tidak mendahului mustatsna minhunya. Wa yataqaddama mustatsna minhu. Saya ulangi, an yataqaddama 'ala al-'amil, mustatsna mendahului amil padanya saja. Wa yataqaddama al-mustatsna minhu, kemudian mustatsna minhunya mendahului amil juga. Contoh, al-qawma illa Zaidan akramtu. Al-qawma illa Zaidan akramtu. Di sini mana mustatsnanya? Zaid. Dia mendahului apa? Mendahului amilnya saja, akrama. Itu. Adapun mustatsna minhunya tetap didahulukan. Ya. Al-qawma illa Zaidan akramtu. Aslinya apa? Akramtu al-qawma illa Zaidan. Itu surah yang kedua. Jadi mustatsnanya mendahului amilnya saja, tidak mendahului mustatsna minhunya. Mustatsna minhunya didahulukan tetap. Wa tsalitsah, yang ketiga, an yataqaddama 'ala al-mustatsna minhu wa 'ala al-'amili fi jami'a. Mustatsna mendahului mustatsna minhu dan juga amilnya. Contoh, illa Zaidan akramtul qauma. Illa Zaidan akramtul qauma. Wa fi hadza khilaf, dalam masalah ini ada khilaf. Nanti akan kita kembali membahas masalah ini katanya nanti. Di hadil masalah marah ukhra. Ada syawahid, penjelasan syahid 175 itu. Nanti ingatkan nanti ya. Anu jali halak, nanti akan kita jelaskan di sana. Nah itu, tiga macam takdim al-mustatsna. Kadang dia hanya mendahului mustatsna minhu, kadang dia hanya mendahului amilnya, kadang dia mendahului mustatsna minhu dan juga amilnya sekaligus. Kita kembali ke syarah. Idza taqaddama al-mustatsna 'ala al-mustatsna minhu, apabila mustatsna mendahului mustatsna minhu, fa imma an yakuna al-kalamu mujaban aw ghayra mujab, maka ada kalanya kalamnya mujab atau manfi, itu singkatnya itu kan, selain mujab. Apabila mustatsna mendahului mustatsna minhu, maka kemungkinan kalamnya adalah kalam yang mujab. Apa itu kalam yang mujab? Ya, tidak didahului oleh nafi atau syibu an-nafi au ghayra mujab. Fa in kana mujaban wajaba nasbul mustatsna. Ah, kalau kalamnya tam mujab, maka wajib menasabkan mustatsna, berarti mutlak ya. Kalau kalamnya tam mujab itu mutlak. Mustatsnanya apa? Mansub. Dibagaimanakan pun, ya. Pada yang mutasil, munfasil, apakah yang mendahului mustatsnanya atau yang diakhirkan. Nahu qama illa zaidan al-qaumu. Wa in kana ghayra mujab, adapun kalau kalamnya ghayra mujab, apakah manfi, tidak oleh nafi atau yang semisal nafi dari an-nahyu wal istifham, fal mukhtar nasbuh, maka yang lebih dipilih nasabnya. Fal mukhtar nasbuh. Sudah lewat jawabannya. Masih ingat? Kenapa lebih dipilih nasabnya qauma illa zaidan al-qaumu daripada qauma illa zaidun al-qaumu? Ya, hah? Bukan. Apa? Barusan, hah? Nah. Atau ada menyebabkan dua hal yang tidak bagus kan? Yang pertama, didahulukannya apa? Tabi dari bantunya. Zaidun badal, al-qaumu badal minhu. Itu yang pertama konsekuensinya, ataupun takhayur. Yang tadinya badal, badal menjadi badal minhu. Nah, itu yang enggak bagus. Fataqulu maqama illa zaidan. Nah tadi, ya, maqama illa zaidan al-qaumu. Ini yang lebih bagus daripada kalau dikatakan maqama illa zaidun al-qaumu. Wa minhu qawluhu, termasuk dalam bahasan ini ucapan penyair dalam Al-Bahar At-Tawil. Fama liya illa ala Ahmad syi'ah, syi'ah. Wa ma liya illa madhhab al-haqq madhhab, atau madhhab syi'atu. Fama liya illa ala Ahmad syi'atu. Wa ma liya illa madhhab al-haqq madhhab. Dan tidak ada bagiku golongan kecuali ala Ahmada, golongannya Nabi Muhammad. Wa ma li illa madhhab al-haqq madhhabu, dan tidak ada bagiku madhhab kecuali madhhab yang hak. Ada dua syaitnya ya. Ya, fa ma li illa Ahmad syi'atun, aslinya apa? Fa ma li syi'atun illa Ahmad, tidak ada bagi golongan kecuali keluarganya atau pengikutnya Ahmad dan Muhammad. Ya. Wa ma li illa madhhab al-haqq madhhabu, aslinya wa ma li madhhabun illa madhhab al-haqq. Di sini di nasabkan ya illa ala Ahmada. Ya. Illa madhhab dinasabkan alal istisna. Itu yang lebih afdal. Kemudian wa qad ruwiya raf'uh, tapi diriwayatkan juga rafa'nya illa alu Ahmad syi'atun illa madhhabul haqi madhhabu. Fataqulu maqama illa zaidun al-qaumu. Sehingga engkau katakan maqama illa zaidun al-qaumu. Ya, qala Sibawai, titik tadi ya. Qala Sibawai. Sibawai berkata, haddatsani Yunus, guru saya Yunus mengisahkan kepadaku anna qauman, bahwasanya satu kaum dari orang Arab yang yusaku bi'arabiyatihim, yang dipercaya bahasa Arab mereka, yaqulun berkata, ma liya illa akhuka nasiru. Ya, ma liya illa akhuka nasiru. Di sini dirofakkan. Ya, sebagai apa? Badal dari nasir. Aslinya apa? Ma li nasiru illa. Ya, illa akhuka. Atau illa akhuka. Dan di sini dahulukan mustatsnanya dari mustatsna minhu dalam kondisi dirofakkan illa huka bukan illa khoka. Ya, wa i'rabu tsaniya badalan min al-awwal, dan di i'rab yang kedua. Yang keduanya mana? Wa i'rabu tsaniya badalan min al-awwal 'ala al-qalbi. Ya, li hadza sabab. Maka yang keduanya itu apa nasir di i'rab sebagai badal dari yang pertama 'ala al-qalb, karena al-qalb berarti pembalikan. Ya, pembalikan. Ya. Karena dia dalam penyebutan yang diakhirkan, maka di qalb i'rabnya akhuk dipindahkan untuk nasir, i'rabnya nasir diberikan untuk akhuk gitu. Karena sebab ini. Faminhu qawluhu, di antara juga contoh ucapan penyair yang lain dalam Al-Bahar At-Tawil, fa innahum yarjuna minhu syafa'atan idza lam yakun illa an-nabiyuna syafi'u. Sesungguhnya mereka yarjuna minhu syafa'ah, mengharapkan darinya syafa'at, idza lam yakun illa an-nabiyuna syafi'u, apabila tidak ada pemberi syafaat kecuali para nabi. Di sini juga marfu' ya, illa an-nabiyuna syafi'u. Sini syahidnya lihat illa an-nabiyuna haitsu rufi'a atau rafa'a al-mustatna ma'a taqaddumihi 'ala al-mustatna minhu wal kalam manfi wal rafa' fi mithli dhalika ghayr al-mukhtar wa inma al-mukhtar nasbuh hadha huwa adh-dhahir. Kemudian lanjutannya lihat faqad kharrajahu ba'd an-nuhat 'ala ghayri dhahirihi liyutabiqu al-mukhtara 'indahum fadhahabu illa anna qawlahu an-nabiyyun ma'mulun lima qabla illa ay annahu fa'ilu yakun fayakunu al-kalamu istithna'an mufarragha ay lam yadhkur fihi al-mustathna minhu wa qawluhu syafi' badal kull mimma qablah wa yakunu al-amru 'ala 'aksi al-asl falladhi kana badalan sara mubdalan minhu walladhi kana mubdalan minhu qad sara badala wa taghayyara naw'u al-badal fa sara badala kullin ba'da an kana badala ba'dhin. Jadi ruwet ya. Wa qad kharraja ba'd an-nuhah, sebagian ahli nahwu mengarahkannya ayat syair tadi di mana di situ dirafa'kan musanna mustatsna yang mendahului mustatsna minhunya, katanya mereka mengarahkannya kepada zahirihi ya, wa kharraja wa qad kharraja ba'd an-nuhah 'ala ghairi zahirihi, mengarahkannya kepada selain zahirnya. Selain zahirnya, kalau zahirnya apa? Mustatsna mendahului mustatsna minhu, tapi mereka atau sebagian mereka mengarahkan kepada arah yang lain, tidak sesuai dengan zahirnya. Tujuannya apa? Liyutabiqa al-mukhtar 'indahum, untuk mencocoki pendapat yang dipilih di sisi mereka, itu nasab. Fadhabu illa anna qaulah, bagaimana tauji mereka? Maka mereka berpendapat bahwasanya ucapan penyair an-nabiyyun itu bukan mustatsna ataupun bukan badal dari apa? Syafi'. Ma'mulun lima qabla illa, dia ma'mul dari amil yang sebelum illa. Apa yang sebelum illa? Yakun. Ya, ya. Ai annahu fa'ilu yakun. Ya, ini bahwasanya dia fa'ilnya yakun, yakunnya tam. Fayakunul kalam, sehingga kalam sebelum illa istithna mufarragha. Karena dia yakun belum mengambil apa? Ya, mengambil fa'ilnya. Karena dia tam. Ya. Ai lam yuzkar fil mustatsna minhu, ya ini belum sebelumnya belum disebutkan fa'ilnya yakun. Wa qawluhu syafi', maka ucapannya syafi' badal kul mimma qablah. Ya, badal kul dari yang sebelumnya. Ya, dari an-nabiyyun berarti ya. Wa yakunu al-amru 'ala 'aksi al-asl, sehingga urusannya kebalikan dari asalnya. Fal ladzi kana badala, sesuatu yang tadinya dia badal itu apa? An-nabiyyun sara mubdalan minhu. Jadi yang dibadali Syafi' jadi badalnya. Walladzi kana mubdalan minhu, yang tadinya mubdalan minhu Syafi', qad sara badala, menjadi badal. Karena tadi an-nabiyyun dijadikan amil dari yang sebelum illa. Wa taghayyara, dan berubahlah macam badal, jadilah yang tadinya badal kul menjadi badal ba'd. Itu. Ya. Sedikit lagi ya. Fa ma'nal bait innahu qad warada fil mustatsna sabiq ghair an-nasbi wa huwa ar-raf'u wa dhalika in kana al-kalamu ghair mujabin nahwa ma qama illa zaidun al-qaum walakin al-mukhtar nasbuh wa 'ulima min takhsisihi wuruda ghair an-nasbi bin nafi anna al-mujaba yata'ayyanu fihi an-nasbu nahwa qama illa zaidan al-qaum. Ma'na bait ini wa ghair nasbin sabiqin wa ghair nasbi sabiqin fil nafi qad ya'ti walakin nasbuhu ikhtar in warad, maknanya adalah apabila telah datang ya, pada mustatsna yang mendahului selain nasab, fa'ilnya warad. Apabila datang selain nasab pada mustatsna yang mendahului mustatsna minhu, wa huwa rafa', selain nasab itu adalah rafa', wa dzalika idza kana al-kalamu ghairu mujab, hal itu terjadi apabila kalamnya ghairu mujab. Contoh maqama illa zaidun al-qauma, maqama illa zaidun al-qaumu walakin al-mukhtar nasbuh, tapi yang dipilih nasabnya. Ya. Paham ya? Ya. Telah kadang datang selain nasab yaitu rafa' pada mustatsna yang mendahului Ini terjadinya pada kalam yang ghairu mujab. Tapi yang dipilih apa? Nasabnya. Wa wa'lima, dan diketahui min takhsisihi, dengan pengkhususan beliau al-Musannif Ibnu Malik, wuruda ghairin nasbi bin nafi an al-mujab yata'ayyan fi nasbu. Ya, datangnya selain nasab dengan nafi adalah bahwasanya anna sebagai i'rabnya naibu fa'il dari ulima. Ya, diketahui bahwasanya mujab, pada yang mujab itu mesti nasab dari pengkhususan beliau, datangnya selain nasab dengan nafi. Ya, kan fin nafi ya kan, wa ghair nasbin sadiqin fin nafi. Ya, berarti kalau yang mujab mesti nasab. Ya, meskipun mustatsnanya mendahului mustatsna minhu. Contoh qama illa zaidan alqaumu. Ya. Insyaallah yang jelas ya. Sebelum di akhir ada yang mau disampaikan? Paham kan wa ghairu nasbi sabiqan fil nafi qad yati walakin nasbu khatar in warad. Selain nasab rafa ataupun kalau nasab, ya nasab sebagai bukan alal istitsna tapi sebagai tabi'. Ya, selain nasab dari mustatsna yang mendahului pada kalam yang manfi kadang datang. Ya. Tapi menasabkannya lebih dipilih apabila yang seperti itu datang, yaitu mustatsna mendahului mustatsna minhu pada kalam yang tam manfi. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.